الله توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله ونية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والاستفادة والفساد والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإحياء مسلمنا وعليك هذا آباؤنا وأسلافنا من العلماء الآمنين علماء النهديين وسادتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين المسلمات ومن سبقت في هذا المجلس في التعلم والتعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا لنا ذريتنا في مددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الغروب ونيل المطلوب دينيا دنياويا وأخراويا مع الراحة الأجساد والقلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم آبائي وإخواني وأزواجي وذرياتي وأصحابي وتابعي دينه إلى يوم الدين من أوليائه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو حبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Dengan nikmat niku kula kali panjenengan saat niki alhamdulillah dipun kersakaken kali Gusti Allah iso meluangkan nyisino waktu sing wonten griya, sing wonten masjid, niat ngaji lan iktikaf golek pengapurane Gusti Allah menawi tindak lampah kula kali panjenengan sing wingi onok salah, onok kelirune, muga-muga disepuro kali Allah. Umur singkari kita nyuwun dumateng Allah, muga-muga didadekno umur sing barokah. Manah kula kali panjenengan dipun bika, dipun paringi hidayah, dipun tambahi keimanan dan ketakwaan, dipun sirami kerawan hidayah ketakwaan. Kula kali sampean mugi-mugi dipun tulungi kali Allah saged mengisi waktu dan beribadah dumateng Allah, sehingga kula kali panjenengan pantas dan berhak untuk diberi kebahagiaan kali Allah kados nopo sing dipun paringaken kalian Allah dumateng kauloh-kaulone sing soleh sing istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin dalam kesempatan yang penuh dengan rahmat dan penawaran pemberian dari Allah, di samping kula-kula panjenengan nyuwun tenggene Gusti Allah untuk keluarga kita, bojo lan anak, muga-muga sedaya dipun lindungi kalian Allah saking fitnah, ujian, gemerlap dan indahnya kehidupan dunia sehingga banyak orang yang meninggalkan agama demi memburu dunia. Ketika dia itu ketinggalan ibadah dan agamanya tidak dianggap apa-apa, lek ni kelangan dunia ni, ketinggalan dunia ni, maka itu dianggap musibah. Ini sing kula kali panjenengan suwunaken nenggene Gusti Allah, muga-muga keluarga kula kali sampean dipun slametaken kali Allah. Lek kula kali sampean boten rajin nitipno, kula kali sampean wis dikei contoh ambek Gusti Allah. Wonten surat Yusuf yang sering kali kula kali sampean waca. Paling sing diwaca ya iku gantenge Nabi Yusuf, ayune Siti Zulaikha. Padahal di sana banyak cerita-cerita pelajaran. Nomor siji, ketika Nabiullah Yakub mengkhawatirkan anake, ojo ngejak Yusuf. Apa sih pak tak jadulin gak oleh? Aku ngko wedi kon lengah adikmu sing cilik iku mang sing siji ibu, mari ngono dipangan macan. Ya, kekhawatiran dimakan macan. Gak tahu dititipno nang Gusti Allah. Ternyata usaha itu maka menjadi cobaan. Diwara, Pak, usuk gak ono nandi timbangan macan iki lho. Gak percaya iki ngene-ngene, sampean gak percaya ya wis. Ketika itu dhe'e mempunyai pelajaran, oleh ngono usahaku koyo ngene iki tidak mampu. Untuk itu ku mulai sak niki usuk iku tak titip nonang gini Gusti Allah. Gusti kula niki terbatas ngawasi anak-anak kula, kula titipaken teng panjenengan. Lek cara sak niki kula kei ayat kursi, kula wacakno akhir surat Baqarah, kula wacakno Fatihah, sampean jaga Gusti. Di samping sebagai satpam surat-surat niku nggih kula damel kendaraan. Mandar napa sing kula karepno nang ngene usuk niki besok bisa wujud. Iya. Yeah. Wis ucul usuk dititipno nang Gusti Allah. Dicemplungno ana ngene sumur krana Gusti Allah dititipi. Innallaha la yudhi'u amala amili minkum. Gusti Allah tidak pernah mengecewakan perbuatan yang Anda perbuat. Kon titipno ya tak titipi. Jogo. Hitungane wis mati. Ana wong kesasar. Sumur iki lho, sumur sing diwaris sing dipritungno wis gak ngetokno banyu. Kula apa wong iku mangkok ngangsu ana ngene sumur sing mati. Iya. Lah sumur akeh, kula apa milih sing umur kuno sing mati sing angker. Banyak. Gusti Allah lek gawe gampang. Ternyata nemu Nabi Yusuf. Tito. Diupayakan gini tetep dhek slamet. Gak sampai uripe soro. Mari ngono difitnah sampai kepethuk Zulaikha wonge wayu. Jarene Yai Nur Kholis nyarep mburi oke. Okay. Yeah. Iya. Pupune Masya Allah. Lek mail sampean kayak ini ku waduh. Prat prita ingin. Iya. Yeah. Wis ditutup. Iya. Yeah. Podho karepe pisan. Laula ro'a al-burhana rabbi, seandainya tidak ada peringatan dari Allah pasti terjadi. Jenenge manungsa. Dalam berbagai tafsir peringatan dari Allah itu ada no ono suara. Suarane Nabi Yakub. So ula apa kono nok ngene kono. Suarane bapak. Berapa tahun bapak sudah tinggalkan saya? Gak nemoni lagi. Kok werole aku ono gini-gini? Hilang bisa. Gak sido. Iya. Yeah. Lah iki lho sing dikarepno Gusti Allah. Cerita Nabi Yusuf iki kon tak kei ngene. Titipno anakmu nang ngene Gusti Allah selamat. Mari ngono Gusti, bacaan-bacaan Quran kula, selawat kula niki kangge kendaraan yoga kula. Mandar besok sampean teraken teng kene mriku. Kula mboten gadah napa-napa. Melaku dhewe Nabi Yusuf, sampai dadi raja. Iya, sampai dadi raja. Berkate sapa? Pedungane wong tuwa dipethukno. Iya. Anak mulai cilik dadi mong wong tuwa, gedhe-gedhe kepethuk wong tuwa dadi sugih. Lek arek sakniki ya napa kira-kira? Nun. Lek arek sakniki ya napa? Bapak iso gawe tok. Mari ngono ditinggal maneh. Sakniki sugih kiririne. Rakat ini, bangun tenang. Niki boten. Pak, sepurone pak, sampean gak iso ambek aku. Dihormati. Iki si onok donyo niki ya. mukmin dan dia besok ono akhirat, masya Allah. Lho kula kali sampean dipelajari, ayo dititip. No, pergane sampean nek nang ngene maulid nang ngene Solo abi pari lak kondo ah. Sing teko niatono bojomu, anakmu, tanggamu sing ana omah, catetan kabeh. Daftarno nang ngene kene, tak dungakno nang ngene Gusti Allah diterima. Ya. Yeah. Kula kali sampean ngaji nggih ngoten, niat nitipno nang Gusti Allah. Niat golek kendaraan nang ngene Gusti Allah. Kula kali sampean mboten sajet. Lelek kula kali sampean memaksakan diri, aku kok anakku tak totong nang ngene, nabrak Pak, nabrak. Banyak tabrakan. Fakta membuktikan. Lek kapan wong tua iku jelas kepingin merjuang no anak sekirone duwe pangkat ya yeah. Lek gadi tirakati gadi titip no nang Gusti Allah nabrak Pak. Akhire anake durung anu durung wayahe weke wong umpama kula dadi DPR umpama kula dadi pegawai negeri yo opo usahaku anakku dadi pegawai negeri ana ngene golek informasi golek kabar ana lowongan ana titip anakku masih anake lolok dikongkon kelebokno itu lo milik orang lain. Kalau kau ambil maka itu gosok. Ora peduli sing penting anakku selamat. Gak isin nang ngene wong. Iya kan ana donya selamat, ana kuburan. Soro ittaqudzulma, urip ati-ati ojo sampai melanggar rambu-rambune Gusti Allah. Lek sampean selamat, fa innadzuluba innahu dulumatun yaumal kiamah. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di saat sampean ono kubur kuburan ijen. Kene ditarap manrob buka kon ngumpulno duit olendi kon gak ngerti ya tuntutane iki dan lain sebagainya. Kulo kali sampean jerit ono kuburan. Ya rinio ya sing ngene lela lele doae. Nak rinio nak meneng. Ancene gak krungu. Kuwi ne berok-berok sak kuat-kuate. Kira-kira sampean nalikane ketok bojo, ketok anak, sampean soro blai ana kene sampean bengok sak kuate. Bojo, anak, kanca iku mangkano sing reken. Seneng tanda longso nun kepetuk mungkar nakir jarene nabi jarene kiai Nur Kholis wis repote setengah mati berok-berok wong ngono telongso telongso iya. Kehidupan itu pasti kita alami, kesempatan kita cuman di hari ini iya. Sing sisa saja sing biyen ya wis biyen muga-muga ting sipura sing karyae muga-muga dijaga ditulungi ambek Gusti Allah. Monggo kula kali sampean anak bojo semua kita titipkan nang ngene Gusti. Sing rajin sing akas maca Quran, sing akas sing rajin gak ono gaene maca selawat, sing akas mengisi waktu dengan istighfar. Rabbana dzalamna anfusana gusti kula kata salai wa illam taghfir lana lek sampean boten sampean sepuro wa tarhamna lan sampean welasi lana kunanna minal khasirin, pasti saya akan menjadi orang yang menyesal. Rabbighfirli warhamni watub alaya. Isi kehidupan dengan ini, niscaya sampean akan diberi jalan keluar kali Allah. Ojo jaga no kekuatan peparingi Gusti Allah. Iya. Wong-wong sing kuno-kuno niku bisa sampai ke atas bukan karena pemberian Allah, tapi semuanya itu usaha mereka yang mengundang pemberian Allah. Kita punya kesempatan semua, ya. Muka-muka kula kali sampean sing ngaji dipun paringi Gusti Allah napa sing dipanuparna wong sing soleh. Para hadirin sekalian yang dirahmati kali Allah, kalau wingi dipun jelasaken bahwasannya tiang jaler niku diharamkan untuk memakai perhiasan emas atau perak, kecuali perak itu digunakan sebagai cincin, mboten napa-napa. Faya juzu boleh pakai cincin dengan perak. Bal yusannu, bahkan itu dianjurkan. Keranten Kanjeng Nabi ndamel cincin ono ngene driji manis pinggiri jendian kangge wong lanang. Ngoten lho. Wong sakniki enggak, arek-arek nom-noman, lek ne wis duwe pacar, dideleng ngene jari telunjuk niru sapa? Bangga mereka koyok modern niru wong papir. Man sawada kauman fa innahu minhum, siapa yang memperbesar tingkah laku sebuah kaum, komunitas, kelakuane wong kafir, kuatir sampean besok digolongno wong kafir. Sing hati-hati ya, yeah. Wa yahrumu tamwihuhu bidzahabi, haram hukumnya apabila kita menggunakan cincin perak kemudian disepu ambek emas. Wa in lam yahsul minhu syai'un bil aradi ala nari, meskipun hasil sepuane iku mang umpomo perak iku mang dilebur utawa dikei cairan kimia, gak metu emase, cuma wernone tok, haram. Kene apa? Wong sing gak ngerti engko nyongko kon iku mang gawe emas. Lek wong liya ketok sampean gawe mas-masan krana umume mas iku larang, dadi sampean iku manggelakno atine wong liya. Iki lho alasane. Alasannya itu di sini. Iya. Maka alasan ini diangkat sebagai patokan opo wae sampean iku mang lek ne tuku prabot rumah tangga, tuku kursi, bangun omah. Sekitar sampean iku lho gak ono sing bangun, sampean bangun. Akhirnya semua itu menginginkan, kapan aku iso bangun koyok ngono, kapan. Tiap hari mereka membuat kecemburuan sosial. Wong iku lho Ustaz, duit-duitku dhewe. Saya ingin menikmati. Apa kon? Oh Gusti Allah lak ngeten Ustaz. Innallaha yuhibbu ayyura asara nikmati. Gusti Allah niku seneng lek kon dikeki nikmat terus dipamerno nang Gusti Allah. Lambemu sing ngomong. Lek dituturi cek triyuk cek ne etese. Ilingo kon lek kepethuk Israil dul ambek mungkar nakir. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ojo etes-etes kon. Iya, duit-duitku dhewe la apa salah ya. Lho. Iya. Mergane wong kuno niku, Pak. Ono meja kursi, mulai kawin durung duwe anak sampai duwe putu, kursine pancet, nggih ta? Nggih ta? Omahe ya pancet. Lek wong sakniki ya napa? Gatel wae. Iya. Gatel. tonggo bangun kene suwe gak bangun maca surat pagi asuwe surat tanah kalau nang kaken suwen surat tanah gak ono BPKB di sekolah no sing penting iso nyai nyai iki lho sing gak rai jor-joran sebab kon pak mer berkate gak oleh iya yeah. Lek konco-konco sampean iki wis podo tuku sampean tuku kari begitulah cara bertetangga semono uga sampean nang dulur sampean sampean tiga isuke kabeh lak ngoco ipe-ipe ini lak ngoten lah apa no iku duwe-duwe dhewe jangan membeli sedulur kecuali lek sing dulur sampean iku wis tuku sepeda motor api sampean apa oya kok medhi temen babano babano simpen tenan tak kono lek wis kabeh padha tuku kita baru beli dadi atine wong gak tapek nelong nelongso jangan banyak pamer di dunia iya yeah. Jangan banyak pamer di dunia niki lho sebabe kula kare sampean wong lanang gak oleh gawe mas wa kadza ja'lu syai'in min dahabin begitupun juga diharamkan dan dilarang lek wis haram digawe dosa terus ya ja'lu syai'in min dahabin membuat sesuatu dengan perhiasan mas mas dicuil titik mari ngono ya apa dakhilin fiddatin ono apa permata apa cuma gaya hiasan tok gawe perhia gaya api-apian tok sak tul ngono tok ae masih cek dadekno manis manis gak oleh iya wayahrumu alal mukallafi walau imro'atan bagi orang mukallaf mukallaf niku artine Pak la yukallifullahu nafsan san Allah tidak memberikan beban atau tugas la mukallaf iku artine wong sing dikei tugas tugas apa tugas nglakoni agama lak ngoten nggih ya biyen nak sampean mesti ditari ya Pak ya jaman kula kali sampe diceritakno nang nggone Quran jaman kula kali sampean urip ana ngene alam bibite menungso di pundi Ustaz bibite menungso bibite menungso niku Pak cikal bakale niku ana aras tingkat papat aras niku nomor 1 nomor 2 nomor 3 sampai sapi 7 sing nomor 4 niku jenenge Arsyul Majid iku ngen cikal bakale menungso Gusti Allah wis gawe swarga nisore aras swarga nisore swarga neraka iya mantun ngoten kok uap nisore neraka langit nisore langit mantun ngoten bumi iya bumi bumi tingkat 7 lah antara langit ambek bumi ku ada makhluk Gusti Allah ana rembulan piro gedene melebihi dari jutaan bumi srengenge nggih gitu ser langit nggih goten lah malaikat iso sapane ana ngene langit kono iya yeah. Lho nalikane Gusti Allah wis gawe swarga ambek neraka Gusti Allah taren sapa ya sing gelem tak lebokno neraka utawa swarga kono malaikat mboten kono mboten mboten kabeh lah kowe iki kadung gawe swarga sakmene ketene neraka sakmene ketene dadakno menungso Pak fahamalahal insan katitari ngetek innahu dholuman jahula menungso iki jarine makhluk kabeh goblok kon goblok dilebokno swarga kelem yo enak iya gak gratis dul kudu diuji lek gak lulus neraka wis gampang salib ini ai. Ya. Bapak. Persis Pak. Persis. Si on tentang ngoten niku. Oh iya, lek ana jabatan oh, gampang. Sing penting dilakoni. Ya, koyok-koyok ngoten. Itulah sifat manusia. Bab napa niku? Akhire menungso siap. Wis lho, kon siap lho ya. Lek gelem lakoni ngene, tak kei swarga lek ndak. Nah, akhire dituntun nang ngene. Dinene nang ngene bumi. Nggih ya. Iku artine mukalaf. Siapa yang berhak menerima tugas? Ya mereka yang sudah baligh, sudah dianggap dewasa dan mempunyai akal sehat. Akal ikilah tempat menerima tugas. Krono akal itu para hadirin sekalian nurut ceritane Quran. Ya. Nurut ceritane Quran. Menungso niku asale diguna apa sih, Pak? Menungso diguna apa? Menungso iki didadekno teko lemah. Kae aku didadekno teko anune sperma ngene lho ceritane, Pak. Sampean mangan jagung, mangan beras, mangan sego. Niku ditandur teng pundi? Teng pundi? Lemah. Asale lak jagung apa, Pak? Ditandur sret. Ngaten lho ya. Beras sret. Cito. Kok iso dadi? Yo ayote niku mang usaha. Jaluki serat-serate lemah lak ngoten nah. Mari ngono sampean pangan puhum keju kabeh teko lemah iku mang diperes dadi air sperma teko ndi mang asale panganan teko ndi teko lemah iku mang digoleki ambek oyo iya bareng wis dadi bentuke jenenge awak niki wau ya apa ya isone njogo awak niki supaya utuh. Gusti Allah ngekei nafsu. Nah, nafsu iku apa? Nafsu itu diambil oleh Allah dari setan. Ya, yeah. Innan nafsa la'amaratun bisu'i. Gaya apa? Gaya njogo awak. Cek ni utuh ono dunyo. Dikei nafsu teko persane setan. Setan diambil dari persane geninin roh. Roko. Akhirnya dadi nafsu kulo kali sampean sakit semangat. Lagi ya. Mangan. Kaya apa mangan iku mau? Njogo awak cekne sehat. Lek gak nafsu saged mangan ta sampean? Gak iso. Iya. Mari ngono, sampean ngumpuli bojo ana nafsune. Lek gak ana nafsune ya gak ana manungsa maneh. Iya. Nafsu digawe njogo awak. Iki krana menungsa iki katetake inyowo. Lah. Nyawa iki tak lebokno. Kan ngoten nah. Wis umur petang pinten? Petang bulan ya. Neloni lho, Pak. Iya, pirang bulan? Petang bulan, selametan neloni. Kaya apa? Dikei roh. Iya, dikei roh. Roh niki kulil ruhu min amri rabbi. Urusane Gusti Allah. Cuman roh iki mang mempunyai napa panganan. Panganane apa? Akal. Akal iki digawe teko. Akal iki mang teko persane malaikat. Malaikat itu diambil dari surga. Dadi rohani dipimpin oleh akal, akal dikei ilmu, nafsu dikongkon dadi awak. Sing menang sinten? Lek sing menang nafsu ya dadi awak tok, rohe gak melok nang ngene akhirat. Dadi ana lemat tok. Nggih ya. Untuk napa niku? Bakas napa niku blakrak iki? Nen. Duduk apa? Menungso ya. Biyen iku ditari terus gel dalam tetep pundi wae. Ngeten iki lek kadhe crito niku melakrak-melakrak ya. Ya. Insyaallah balik niki mawon kan. Ya. Mukallaf ya, mukallaf niku wau ya, mukallaf. Dadi tiyang niku wau sing diarani mukallaf orang yang punya dewasa, sudah cukup umur terus mempunyai akal sehat. Lalu wong mukallaf walau imro'atan meskipun wong mukallaf iku wedok, maka diharamkan dilarang. Istimalun wa tazyinun bi'ina'in. Memakai, membuat utawa gawe hiasan utawa memperbaiki gawe mempercantik nih lewat ya apa umpama ono nopo ono sendok cekne api ketok larang krono sing mangan golongane presiden DKI nopo emas gitu ya haram sing gawe produksi haram yang menjual dosa sing memakai yadu dosa perempuan atau laki-laki alat-alat rumah tangga makan atau minum ya wa in shuhura jiddan meskipun itu cuma setitik cilik sendok-sendokan apa moci-mocian utawa cingkir-cingkiran tidak boleh apabila terbuat dari emas ya wa mikhalatun meskipun itu apa alati celak tempat celak wa mirwatun utawa sing digawin tudinge celak wa khalalun utawa selilit selilit jane ketok keren mari ngono pucuke dikeki emas lek selilit engko lekne kene anu cekne gak kene bahaya gak kene napa karat dan lain sebagainya ya yeah. Wa ma yakhruju bihi wasakhal udni utawa urek-urek kuping urek-urek kuping teko emas gak oleh teko perak ndak boleh ya yeah. Yang membuat kedusan sehingga weyo kedusan min dahabin au fiddatin wa kadza begitu pun juga berdosa iktina'uha membuat atau menyimpan sebagai koleksi alat-alat rumah tangga tinggal 3 menit dah ya wasali suha utawi nomor telune yang diharamkan antasyab annatasyabbuhar rijali bin nisa wong lanang gawe pakaiane wong wedok utawa gawe tingkae kaya wong wedok lanang kemedok baik iku mang ala jek ngene apa ngaten gak tenang ta omongane nggih ngoten dilembeng-lembengno berdosa engkok garai rabi padha lanangi lek rabi padha lanangi tandane akale wis rusak lek akale wis rusak jarine Gusti Allah biyen ana kaume Nabi Lut akale wis rusak gak kenek didandani tak ringkes tak kirimno angin angin iku pawanase masalah koyok gendinin roh neraka apa perlu diulang lagi mboten Gusti ya aja ngono lak ngoten nah mergane yes jaluk tolong nang Gusti Allah muga-muga sak anak putu kula kali sampean keluarga dipun reksa ambek Gusti Allah dipun tulungi saged ngamal-ngamal sing sae dadiya setitik cukur ajek Gusti Kanjeng Nabi ridho Gusti Allah ridho Rabbana zidna ilma wa 'allimna alladhi yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana